Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi anjala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang diberi kemampuan untuk mengenali diri ini dengan jujur, tidak terjebak oleh pujian, penghargaan, penilaian orang lain. Karena pujian yang datang kepada kita intinya adalah karena Allah menutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan kita. Siapapun yang terjebak oleh pujian, dia tidak mengenal dirinya dengan baik. Akibatnya bangga oleh sesuatu yang tidak ada pada dirinya dan terluka oleh cacian yang ala kadarnya. Dan yang paling fatal dari ketidakjujuran kita adalah kita tidak akan bisa bertobat. Bagaimana kita bisa tobat kalau kita tidak tahu apa yang harus kita tobati. Bulan Ramadan yang terpenting adalah Allah yang Maha Suci mencintai kesucian dan menginginkan kita menjadi hamba yang kembali bisa mensucikan diri. Oleh karena itulah kita harus berpikir sangat keras. Seperti yang disabdakan Rasul, qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Al-ayat. Allah sangat menginginkan kita dan menganggap kita ini orang yang beruntung, amat sangat beruntung orang yang mensucikan jiwanya dan merugi orang yang mengotorinya. Sayang sekali kita lebih sibuk membersihkan rumah, pakaian, penampilan, kendaraan dibanding kita sibuk membersihkan hati kita. Dan kita sering sekali takut pakaian kotor, kendaraan kotor, rumah kotor dibanding takut hati kita kotor. Bahkan tidak jarang kita membeli pakaian yang khusus bisa mengotori hati kita dengan ria, dengan ujub, dengan dengki. Dan tidak jarang kita membeli sesuatu, bahkan mencicil sesuatu yang akan mengotori hati kita. Mengapa semua ini terjadi? Karena kita belum meyakini bahwa kemuliaan, kebahagiaan, keselamatan dunia akhirat adalah orang yang memiliki qalbun salim, orang yang memiliki keselamatan, kebersihan, kebeningan hatinya. Oleh karena itu mudah-mudahan Ramadan ini kita gigih menimba ilmu supaya tahu siapa Allah, jalan untuk dekat dengan Allah, siapa diri kita, bagaimana menjadi hamba Allah. Dan kita jadikan mujahadah. Mujahadah terpenting adalah mujahadah bisa qalbun salim. Sesudah tahu ilmunya, kita bermujahadah dengan amalan yang dicontohkan Rasul. Dan yang paling pokok adalah qalbun salim ini hanya didapat bagi orang yang memang sangat menyadari la ilaha illallah, yang tidak pernah mengilahkan siapapun selain Allah. Ketika hati ini mulai condong, berharap dan takut kepada sesuatu selain Allah, berharap kepada dunia, kepada makhluk, senang dengan penilaian makhluk dan takut kepada makhluk, takut kehilangan dunia, maka itulah saat hati kita tidak akan bersih. Qalbun salim adalah orang yang semakin bersih hati ini dari harapan kepada selain Allah. Tidak berharap dari dunia, tidak berharap dari makhluk dalam bentuk apapun, kecuali total tawakal Allah dan tidak takut kepada ancaman siapapun, perkataan siapapun, karena tahu yang bahaya itu tidak pernah menimpa tanpa izin Allah. Dan bahaya terbesar adalah justru kalau kita tidak disukai Allah, tersisih dari sisi Allah, terhijab dari Allah dan tidak bisa kembali kepada Allah. Maka mudah-mudahan Ramadan ini mujahadah kita adalah membersihkan hati dari alihah, tuhan-tuhan yang lain yang membuat kita berharap dan takut kepada selain Allah. Selamat menikmati menimba ilmu, selamat menikmati bermujahadah, dan selamat menikmati jamuan Allah di bulan yang penuh berkah, Ramadan Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.